kita seperti itu atau belum. Jadi para bapak sekalian, jadi itu adalah sesuatu yang harus kita camkan, bahwa mencintai Rasulullah adalah wajib, mencintai Rasulullah adalah penyebab datangnya manisnya iman. Dan di dalam hadis diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, kata beliau, al-mar'u ma'a man ahab. Para bapak sekalian, kata Rasul, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cinta. Kalau yang kita cinta, yang kita bahas sekarang adalah Rasulullah, berarti kita akan bersama Rasulullah. Kalau Rasulullah di surga, berarti kita akan juga di dalam surga. Kalau kita mencintai, tapi kalau tidak mencintai, tidak akan bersama Rasul. Oleh karena itu, penting kita pahami cinta Rasul. Cinta Rasul itu bukan dengan nyanyi. Cinta Rasul itu bukan dengan nyanyi. Cinta Rasul itu adalah antara lain dengan membenarkan ajarannya, meyakini kebenaran ajarannya, menghidupkan ajarannya, melaksanakan ajarannya, mendakwahkan ajarannya, membela ajarannya. Itu baru cinta. Ya, itu semua adalah ada dalam pengertian cinta. Orang apabila cinta kan dia bela, itu tidak. Jangankan yang sudah dikatakan baik, yang jeleknya aja dikatakan baik. Itu sudah kalau cinta itu kan buta katanya kalau cinta. Hubbuka lisyai'i yu'mi wa yusim. Cintamu pada sesuatu membuat kamu buta dan tuli. Jangan cinta katanya. Jangan ke situ cinta. Jangan lagi cinta lagi. Dia sudah tertutup. Karena apa? Karena cinta. Nah, pada sekarang kalau sudah mencintai Rasul, mestinya dia buta dengan yang lain. Pokoknya saya memintanya sunnah Rasul aja, karena saya cinta pada Rasul. Begitu mestinya. Ini hadis Rasul itu dari kaji. Hadis Rasul saja tidak punya bukunya. Katanya cinta, bukunya saja tidak punya. Jadi, para ibu sekalian, saya menyarankan supaya para ibu di rumah punya perpustakaan kecil. Punya perpustakaan kecil di rumah itu. Kan kita sepertinya umumnya kaum muslimin itu beli TV mampu, ya tidak, beli mobil mampu, beli motor mampu. Coba beli bekal yang membuat kita ditunjukkan alamat kita menuju surga. Begitu. Beli Al-Quran terjemahnya, kalau bisa satu orang tiga, ya. Quran kecil, Quran saku. Kalau ibu beli kemana-mana kan praktis di tas, gitu, di teng-teng-teng kan bisa. Kalau buku kitab yang bapak atau ibu bawa sekarang kan berat itu. Nah, ini adalah Quran untuk safar, untuk kepergian saja. Quran khusus kalau kita safar bawanya Quran itu. Jadi ketika kita nunggu sesuatu, tidak bengong, tidak mendengarkan yang maksiat, begitu. Baca Quran. Begitu. Zikir boleh, tapi maksudnya ketika sedang baca Quran, sedang membaca Al-Quran. Jadi misalnya itu satu. Kedua, di rumah punya Quran. Quran yang Quran saja ya, yang Mushaf Madinah, yang semuanya Arab. Tulisannya besar-besar sesuai dengan besar kecilnya ukuran mata para ibu, ya mungkin yang pakai kacamata, tapi tulisannya besar jelas. Gitu. Lalu ada batasnya, hari ini saya sampai di mana, hari ini sampai di mana, hari sampai di mana. Gitu. Lalu yang ketiga adalah Quran terjemah yang sekarang para ibu pegang. Kalau para ibu ingin tahu ayat ini artinya apa sih, buka yang terjemah. Kalau para ibu ingin baca dalam artian target saya satu bulan harus satu juz misalnya gitu, maka Qurannya Quran saja. Tidak usah bakhil. Kalau misalnya 5 orang kata 15, ya enggak apa-apa, orang masuk surga kok, betul tidak? Kalau barengan nanti ketuker. Si suami sampai di mana, si istri sampai di mana, si anak sampai di mana. Akhirnya ketuker-tuker. Padahal setiap kita harus bisa, kalau bisa target saya harus khatam 1 tahun sekali misalnya, 1 bulan sekali misalnya, kan gitu. Seperti itu. Diberi baru sekalian ada kertas diselipkan di halaman itu. Lalu sedia bolpen, bahwa hari ini saya baca sampai dengan Al-Baqarah 157. Dah, begitu saja. Besok baca lagi. Besok baca hari ini Al-Baqarah 195. Sudah. Akhir yang tulis berarti akhir yang dibaca. Terus. Dan karena itu Quran yang masing-masing, sehingga tidak akan ketukar. Nah, kalau misalnya satu juz itu, para ibu sekalian, adalah 10 lembar. Kalau para ibu bisa satu halaman, satu hari, satu halaman, satu lembar, berarti satu juz itu 10 hari, kan gitu. Jadi satu bulan itu 3 juz, kan gitu. Kalau 10 juz berarti 10 bulan, sama dengan kredit, kredit 10 bulan, betul tidak? Ada yang kredit 10 bulan lunas. Para ibu kredit 10 bulan lunas, batal, baca Qurannya aman. Kenapa kalau kredit panci bisa 10 bulan, tapi kalau baca Quran tidak bisa 10 bulan? Karena ingin masuk surga. Nah, jadi ini. Kemudian yang kedua adalah, para ibu sekalian, punya buku-buku, terutama hadis. Beli Riyadhus Shalihin. Setiap rumah harus punya. Gitu. Saya bukan promosi. Tapi maksudnya itu adalah karena pedoman. Kan kita tempatnya Quran, hadis, betul tidak? Ya Qurannya saja enggak punya, hadisnya apalagi. Terus alamat antum, alamat kita mau surat pakai apa alamatnya? Begitu. Jadi tidak cukup pengajian di sini, tidak cukup. Nah, kalau di rumah baca ada yang tidak ngerti, di majelis taklim ditanyakan. Begitu, sehingga tidak hanya sekedar ceramah, bila perlu seperti ini adalah datang di sini untuk banyak nanya. Begitu. Berikutnya para sekalian adalah misalnya punya kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian masalah fikih. Kalau katanya adalah sudah tua, jangan khawatir, nanti kalau mati wariskan untuk anak cucu. Jadi ilmu yang bermanfaat insya Allah ta'ala, tidak akan ada sia-sia. Jadi para sekalian, itu contohnya. Jadi kita mencintai Rasul itu konkret, jangan sekedar aku cinta lalu salawat, tidak. Salawatnya susah. Baru sekalian, orang sekarang mau sholawat aja susah. Karena harus punya namanya sholawat nariyah, sholawat badriyah, sholawat. Padahal itu, para ibu, dijamin tidak ada dari sananya. Tanyakan pada yang, coba tolong, siapa sih yang ngarang bait-bait ini? Gitu. Kalau bahasa kasar itu kemarin sore. Sementara Rasul itu 1430, sekarang 32. Sholawat yang paling sempurna, paling panjang, paling sempurna sholawat atas Rasul itu yang biasa kita baca dalam tasyahud akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Panjang kan? Nah, paling panjang itu. Tapi sepanjang-panjangnya bisa dihafal, betul tidak? Coba kalau tadi sholawat badriyah, sholawat nariyah, susah. Sudah bisa dihafal pun tidak ibadah malah. Dan tidak jadi ibadah. Oleh karena itu, para ibu sekalian, sudah cukupkan saja pada yang datang dari Rasul, itu masih banyak yang belum kita sentuh. Malah cari yang tidak ada landasan. Jadi kalau kita benar cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam, maka puaskan apa yang kita lakukan itu hanya bersumber pada Quran dan Sunnah. Kata Rasul, para ibu sekalian, mungkin ini sering didengar. Taraktu fikum, atau kata Rasul, taraktukum alal mahajjatil baydha lailaha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halak. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dalam keadaan terang benderang, malamnya seperti siangnya. Siapa yang menyeleweng mencari yang lain setelah aku mati, dia akan binasa. Jadi ancamannya tidak lebih serius ini daripada ancaman AIDS. Nauzubillah min dzalik. Jadi orang lebih takut pada flu burung, flu babi, ya tidak, atau AIDS atau yang lain, padahal sebetulnya ada yang lebih harus dia takuti. Kalau dia masuk neraka, kenapa dia tidak takut? Jadi ini yang harus disadari. Para ibu sekalian, berikutnya adalah yang keempat. Adalah bertakwa agar kita selamat dari di dunia dan dari dunia adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau mau bertakwa kepada Allah yang Maha Esa. Kalau bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, terjemahannya siapa? Para ibu sekalian, enggak jelas. Cobain maksud sebutkan Tuhan yang Maha Esa itu siapa? Kalau kata para ibu, Allah itu menurut para ibu yang Muslim, betul tidak? Menurut orang Nasrani siapa? Yesus. Atau bahkan mereka Trinitas, betul tidak? Lalu siapa yang sebut Maha Esa itu? Nggak jelas. Jadi orang sekalian, bertakwa kepada Allah yang Maha Esa itu baru betul. Nah, bertakwa ini para sekalian akan menyelamatkan kita. Lihat surat Maryam ayat 72. Surat ke-19. Sudah? Ya. Allah berfirman, "Tsumma nunajji alladzina taqau wa nadzara adz-dzalimin fi hajisiyah. Kata Allah kemudian, kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, ya kan? Jadi kalau ingin bertakwa, kalau ingin selamat, maka kita harus bertakwa. Kalau kita ingin selamat, maka kita harus bertakwa. Para hadis kalian, dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini hadis yang kedua. Kata Rasul ketika ditanya, ma aksaru ma yudkhilun nasa al-jannah, dan yang kedua, ma aksaru ma yudkhilun nasa an-nar. Lalu sekalian Rasul ditanya oleh seorang sahabi, katanya, ya Rasul, apa sih yang menyebabkan terbanyak manusia masuk surga? Kemudian keduanya, ya Rasul, apa sih perkara yang menyebabkan terbanyak manusia masuk neraka? Ini kan harus segera ditangkap nih prospek, betul tidak? Nah, kata Rasulullah, aksaru ma yudkhilu bihi an-nasa al-jannata taqwallah wa husnul khuluq. Kata Rasul, terbanyak menyebabkan manusia masuk surga adalah dua, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang terpuji. Satu, bertakwa kepada Allah, kedua adalah berakhlak yang terpuji. Kalau kita bisa lakukan dua ini, kita akan tergolong orang yang mayoritas masuk surga. Nah, kalau mau dijabarkan takwa, jabarkan lagi, betul tidak? Ngaji lagi tentang takwa, apa itu takwa. Kemudian husnul khuluq juga demikian. Nah, para bapak sekalian, hanya takwa itu seperti apa sih maksudnya takwa itu? Para bapak sekalian, kata Imam Ahmad, Imam Ahmad mengartikan bahwa takwa itu katanya tarku matahwi lima taksha, atau tarku matahwa lima taksha. Artinya adalah kamu meninggalkan sesuatu yang kamu cenderungi terhadap apa yang kamu takuti. Itu yang maksud takwa. Kalau misalnya kita takut kepada Allah, ya kan, maka kita tinggalkan apa yang menjadi keinginan hawa nafsu kita. Walaupun hawa nafsu kita ingin A, B, C, tapi kalau entar jangan itu haram, jangan itu maksiat, maka ini kita tinggalkan dan kita menuju kepada apa yang Allah syariatkan. Itu namanya adalah takwa. Berarti gampangnya adalah, lihat, kita harus tahu dulu, ini disyariatkan tidak, ini disyariatkan atau tidak, ini disyariatkan berarti jalankan, ini tidak disyariatkan berarti tinggalkan. Karena apa? Apa yang menyebabkan Allah murka itu adalah walaupun hawa nafsu merasakan kelezatannya, tinggalkan. Karena kita takut pada Allah, jangan-jangan Allah masukkan ke dalam neraka. Alhamdulillah. Karena kita takut masuk ke dalam neraka, Allah hukum dalam bentuk seperti itu, maka dari itu kita tinggalkan, walaupun itu kita sukai, walaupun itu kita senang, dan seterusnya. Ingat para sekalian, ad-dunya jannatul kafir wa sijnul mu'min. Kata Rasul, dunia itu surga bagi orang kafir, penjara bagi orang mukmin. Namanya juga penjara, Pak Ibu, ya kan? Mungkin ada yang pernah berkunjung ke penjara? Ya, mudah-mudahan tidak ada lah, ya tidak. Tapi penjara itu, Pak Ibu sekalian, itu adalah ke depan trali besi. Ya kan? Ke kiri, ke kanan, bisa jadi trali besi juga. Atau dinding. Ke belakang juga tembok atau trali besi. Jadi bahkan ada orang yang dimasukkan ke dalam ruangan, ruangannya setinggi orang ruku saja. Orang ruku berapa kira semeter itu tidak? Lalu ke sini semeter, ke sini semeter, ke sini semeter, sudah gitu-gitu. Bertahun-tahun. Seperti apa? Para bisikan bayangkan. Kan ke situ susah, ke sini susah. Pengennya sih ke situ, tapi tidak boleh, betul tidak? Kesini pengen tapi nggak boleh. Itu bayangkan yang disebut dengan mukmin itu. Di dunia itu adalah seperti itu. Ini nggak boleh haram. Ini nggak boleh haram. Ini nggak boleh haram. Ya, padahal hawa nafsu kita pengen, betul tidak? Nah, karena kita adalah menjadi mukmin dan ingin masuk ke dalam surga Allah, kita harus terima walaupun seperti itu. Kenapa? Karena kita taat pada Allah Subhanahu wa Taala. Ini di dunia. Tapi kalau orang kafir, bayangkan. Semua mereka adalah waktunya dalam waktu 24 jam. Tidak ada orang kafir itu misalnya kalau sudah zuhur, sholat zuhur, kan tidak ada mereka. Kalau sudah asar, berhenti dulu, sholat dulu, ya kan? Maghrib, berhenti dulu, sholat dulu. Kita kaum muslimin, dalam sehari semalam itu, dipotong waktunya. Kamu skorsing dulu, sekarang sholat. Skorsing dulu, sholat. Betul tidak? Orang kafir, non-stop. Dia adalah sepanjang hidupnya, adalah yang dia mau. Orang muslim itu, ada halal, ada haram. Innal halala bayyinun, wa innal harama bayyinun. Wa bainahuma umurun mustabihat, la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Ada halal, ada haram. Orang kafir mana ada halal, ada haram. Boleh semuanya, betul tidak? Nah, yang penting untung. Untungnya itu materi. Mereka adalah kalau sudah masuk kuburan, sudah. Bahkan jangankan masuk kuburan, di dunia saja jasadnya sudah dibakar. Ya kan? Orang Hindu itu adalah masih di dunia saja sudah dibakar. Bahkan ada yang kemudian debunya dimasukkan ke dalam kendi, sudah begitu. Jadi para ibu sekalian, itu adalah hidup. Jadi orang kafir leluasa, wajar. Jadi kalau kita mau ngejar orang kafir itu secara rasional susah. Walaupun orang muslim bisa kaya, tidak akan bisa nyaingi kayanya orang kafir. Kan orang Yahudi itu, orang kafir itu, Yahudi kan Nasrani itu, bagi mereka ada semuanya adalah bagi mereka sesuai dengan nafsunya. Tapi bagi muslim ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Nah, jadi itu kata beliau, takwa itu kamu tinggalkan sesuatu apa saja yang kau cenderungi karena kamu takut terhadap siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ada beberapa saja. Ya, sedikit ada definisi takwa yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Kata beliau takwa itu empat. Takwa itu empat. Satu, engkau takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Dua, beramal sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan. Tiga, qanaah dengan perkara yang sedikit. Qanaah dengan perkara yang sedikit. Maksudnya karunia Allah yang sedikit. Ya, sedikit. Keempat, bersiap menuju kematian. Menuju kematian. Ya. Ini yang disebut dengan takwa. Bahasa Arabnya sebutnya sastra pada dulu sekarang. Kata Ali bin Abi Thalib, at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil, al-amalu bit-tanzil, al-qana'atu bil-qalil, wal-isti'adadu liyaumir rahil. Semuanya ini semua. Sastra. Tapi kalau diterjemahkan dari sejarah seperti tadi. Jadi takwa itu kata beliau satu, takut pada Allah. Orang yang tidak punya rasa takut pada Allah tidak bertakwa. Takut itu jangan diartikan takut seperti takut pada jin, pada dedemit. Takut pada Allah itu menyebabkan dia gigih beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan dia produktif. Takut bukan membuat merungkut, tapi takut itu membuat dia bertambah gesit, agresif, produktif begitu. Karena tahu bahwa takut ini adalah merupakan ibadah dan takut ini menyebabkan kita bertolak terhadap perkara-perkara yang berupa kebajikan. Itu adalah takut. Kedua, al-amal bitanzil. Al-amal bitanzil ini penting para sekalian. Sekarang mungkin termasuknya kita baru seberapanya nih. Beramal dengan apa yang Allah wahyukan, Allah turunkan pada kita. Kan wahyu. Wahyu itu Al-Quran dan Sunnah. Hidup kita, aktivitas kita itu, seluruh amalan kita harus bertitik tolak kepada Al-Quran dan hadis sama-sama, baru disebut takwa. Tapi kalau tidak bertitik tolak kepada itu, ya belum takwa. Nah, para ibu sekalian, hendaknya kita bangun kritis. Katanya kita harus begini dan begitu, sebentar, begini dan begitu itu landasannya apa? Anak kecil kita ini kalau kita suruh, nah coba kamu lari ke situ. Akan lari begitu? Dia tidak akan, mau ngapain Bi? Gitu. Lari mau ngapain? Udah mulai kritis teman sekarang, betul tidak? Nanti kalau sudah jelas baru lari dia. Ambil tuh di situ ada uang 10 ribu, merah warnanya. Mau lari dia. Rebutan belah perlu, ya kan? Tapi kalau lari nak, suruh datang sana, ya Bi ngapain? Ya kan tidak jelas. Jadi baru sekarang kalau kita mau lakukan sesuatu, berbicara sesuatu, harus jelas apa landasannya. Anda berbicara begitu, landasannya apa? Anda berbuat begitu, apa landasannya? Anda mengajarkan begini, apa landasannya? Karena tidak ada di dunia ini sesuatu yang tidak ada sebabnya. Mesti akibat itu ada sebabnya. Kita beramal, sebab apa yang membuat kita beramal ini? Sebab kita beramal itu adalah qala Allah dan qala Rasulullah. Jadi harus ada landasannya. Kalau misalnya adalah namanya undang-undang misalnya. Undang-undang itu ada namanya misalnya satu memperhatikan, menimbang, betul tidak? Sampai nanti ada memutuskan, menetapkan. Nah, ketetapan itu didasarkan pada pertimbangan yang demikian rupa, tidak asal langsung ketuk palu begitu saja. Ada dasar pertimbangan dan perhatiannya apa gitu. Nah, kita juga demikian. Amalan kita itu ada landasan-landasannya dan itu adalah tidak ada lain kecuali Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Jadi itu harus melandasi kita. Ketiga adalah al-qana'atu bil qadir. Merasa cukup, merasa puas, menerima dengan karunia Allah yang barangkali jumlahnya sedikit. Kalau menerima dalam jumlah yang banyak, wajarlah. Tapi ini kalau Allah beri sedikit, kalau pengennya banyak terus, itu adalah orang itu namanya rakus. Para sekalian, di dunia tidak ada yang banyak terus, tidak ada sedikit terus, ada sedikit, ada banyak, ya tidak. Nah, ada lapang, ada sempit. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, kalau kamu ingin bertakwa kepada Allah, biasakan qanaah. Walaupun sedikit, inilah yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Itu yang harus dibangun dalam diri kita, sehingga qanaah ini akan membuat orang selalu husnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Kemudian berikutnya adalah terus berusaha gigih meningkatkan dan mengevaluasi. Jangan-jangan kita kurang optimal, kita kurang gigih nih kerjanya, betul tidak? Jangan-jangan ada kesalahan, begitu. Jadi qanaah itu jangan dianggap bahwa qanaah lalu pasif, tidak. Qanaah itu jadi titik tolak terhadap berbagai positif yang lain. Keempat terakhir, kata beliau, takwa itu kamu bersiap untuk mati. Al-isti'adadu li yaumir rahil, bersiap untuk menuju kepergian. Para ibu ingat, alam kita ini lima. Kita sudah lalui dua, sedang kita rasakan satu, akan dua lagi. Begitu. Satu, alam di mana kita masih dalam keadaan tertulis. Alam di mana kita hanya tercatat saja. Bahwa fulan atau fulana akan lahir pada bulan, pada tanggal, pada jam, di melalui bapaknya fulan, melalui ibunya fulan, betul tidak? Itu tertulis namanya Allahul Mahfud. Satu, itu sudah kita lewati. Karena kita sudah ada sekarang, betul tidak? Dua, alam rahim. Bu, kita mengandung, mungkin sekarang ada yang mengandung. Itu adalah 9 bulan. Sudah kita lalui. Sekarang kita sedang menikmati namanya alam ad-dunya. Alam dunia. Dan disebut dunia itu dekat pada sekarang paling 60-65, betul tidak? Apalagi kalau ada di sini yang sudah usianya sudah ibu, nenek, lansia begitu. Waduh, harus sering mendekat, meningkatkan diri untuk bersiap-siap. Yang sering kita dengar dan bendera kuning di mana suka kita lihat. Jangan-jangan suatu hari absennya, gilirannya ke para sekalian, itu adalah namanya bersiap untuk mati. Begitu. Soal mati itu sebetulnya ngantri saja, sebetulnya ngantri. Hari ini di sini, besok di situ. Besok di situ. Kita kalau keluarganya banyak, para ibu sekalian, maka sakit saja bergilir kan. Misalnya hari ini bapaknya, habis bapaknya katanya anak yang terkecil sakit. Nanti besok kakak yang terbesar, nanti besok istrinya, begitu. Kalau dia tidak berkeluarga ya tidak ada absenan seperti itu. Tapi kalau warganya semakin banyak, dia berpindah kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini. Begitu juga orang meninggal itu. Nah, kita tidak tahu kapan nih bendera kuning ini nancep besok, betul tidak? Sekarang di RT sana, lalu kelurahan anu, besok kelurahan mana? Nah, tahu tuh bendera itu akan kemana besok? Kita bersiap untuk mati. Apa yang akan kita bawa? Bersiap untuk mati itu dari mulai sakit harus siap, begitu. Nah, para ibu sekalian, bersiap untuk mati juga harus ada ilmunya, ya kan? Jadi intinya itu namanya takwa, kata beliau Ali bin Abi Thalib. Takwa itu bersiap untuk mati. Setiap kita tidak selamanya hidup dan akan mati. takut katanya dengan gelap, dengan kuburan, dengan lahat dan seterusnya, dia akan besok menikmati tinggal di situ. Dia suka atau tidak suka, liang lahat yang sempit itu dia akan tinggal. Itu bagus sekali. Nah, apa yang akan kita bawa ke sana? Berikutnya yang terakhir, kelima adalah taisir wasir, mempermudah orang yang sedang kesulitan. Kalau ada orang yang lagi kesulitan itu, kalau bisa mah bantu, tolong. Apalagi kesulitannya itu dalam keadaan kebajikan, begitu. Dalam hadis, para ibu sekalian, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abi Qatadah bahwa kata beliau, Abu Qatadah suatu hari menjelaskan kepada Rasulullah SAW, lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, man sarrahu an yunjiyahullahu min karabi yaumil qiyamah falyunaffis an musirin aw yada anhu. Kata beliau, barang siapa yang merasa bahagia untuk Allah selamatkan dia besok pada hari kiamat dari kesulitan, maka permudahlah orang yang sedang mengalami kesulitan. Subhanallah, hadisnya sahih baru sekali. Jadi ini dampak dari para pengajar itu juga ada begini, mestinya adalah anggota majelis taklim ini adalah juga tahu siapa yang sakit, siapa yang susah, betul. Kalau yang sakit dijenguk, kalau yang susah dibantu, kalau yang meninggal kita ikut untuk mendoakan. Jadi bapak sekalian, ini adalah bagian daripada sosialnya dalam Islam, bagian dari aplikasi ngaji itu. Jadi jangan sampai ngaji ya, tapi siapa yang ngaji tidak tahu, apa yang dialami oleh yang ngaji tidak tahu. Itu sih sama dengan orang yang barangkali sekedar tabligh akbar begitu saja, ya begitu. Pulang hanya sekedar ketemu muka, oh ya saya pernah ketemu itu di majelis taklim, betul tidak? Tidak tahu, mestinya para ibu sekalian ada waktu majelis taklim itu untuk satu sama lain berkomunikasi. Ibu dari mana, apa, terus taruh saling kenal, lalu bangkitkan dan tubuhkan al-ukhuwah al-islamiyah sehingga bisa bertahun. Masalah juga masalah keibuan itu adalah banyak, masalah keluarga, masalah pendidikan anak, masalah mungkin bisa jadi adalah keterampilan, masalah macam-macam banyak sekali. Itu kalau bisa dikembangkan dan itu adalah majelis taklim, itu adalah bagian dari aplikasi ngaji. Bukan saja itu adalah sekedar tidak masuk dalam ngaji. Ngaji itu atau taklim itu bagian dari thalabul ilminya, tetapi aplikasinya dalam berbagai sisi kehidupan, karena Islam adalah memancarkan ke dalam berbagai sisi kehidupan. Jadi demikian bagi sekalian, mungkin bisa waktu boleh kalau ada untuk pertanyaan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.